sendiri, ikuti kemauan sendiri. Dan pura-pura tak mau ingat lagi, tapi nyeseknya tak terkendali. Rindu, aduh rindunya, setengah mati. Hati tak mau diajak kompromi. Rindu, aduh rindunya, setengah mati. Keluar masuk pintu, buka tutup seribu kali. Gara-gara hati yang jatuh cinta, badan jadi ikut sengsara. Gara-gara sok mau adu gengsi, akibatnya rindu setengah mati. Jadi ikut sengsara.